Artois Pharma yang memproduksi Balpirik dan Karol Super Pill mempersembahkan drama radio serial Tutur Tinular. Tutur Tinular, sebuah sandiwara radio serial dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-20 dengan judul Golek Kayu Mandana. Dalam seri ke-599 ini, didukung oleh para pemain Reza sebagai Tunggadewi, Eni Budiono sebagai Tribuana, Novia Mandagi sebagai Raja Patmi, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Idris Apandi sebagai Ramapati, Narto Bantul sebagai Rawedeng, Harry sebagai Rayuyu, Renet sebagai Ayuwandira, Elias sebagai Petani, dibantu oleh Davidson, Surya, Masbur, Chris dan Billy, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Aduh, aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyong, boyong, loro sakit pinggang, jadi sembuh, minum Karol Super Pill. Aduh, rematik kuku, sakit pinggang, encok rematik, minum Karol Super Pill, buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok, encok, kulorok, sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pill. Karol Super Pill menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Tribuana Tunggadewi sangat gembira begitu mendengar sang permaisuri bermaksud membawa Ayuwandira ke istana Kaputren. Selama ini dia merasa berdosa karena pengorbanan Ayuwandira. Memang Ayuwandira kelihatannya rela melepaskan golek kayunya, tapi hati sang putri masih diliputi rasa bersalah. Oh, kapan ibunda permaisuri? Kapan ibunda akan membawa Ayuwandira ke istana Kaputren? Sabarlah Tunggadewi. Aku harus minta izin lebih dulu pada Ramandamu. Di samping itu, aku harus membicarakannya dengan Nini Sakawuni. Usul Yunda Tribuana sangat bijaksana. Kalau Ayuwandira tinggal di istana Kaputren, dia tentu tidak lagi merasa kehilangan golek kayunya. Setiap saat, dia bisa melihat ataupun menggendong golek kayunya. Benar, Ibunda Raja Patmi. Golek kayu ini bisa menjadi milik kami berdua. Ayuwandira tidak perlu merasa kehilangan. Nah, kalau begitu, aku harus memanggil Nini Sakawuni. Thank you. Benar, Nini Sekawuni. Ada satu hal yang ingin kubicarakan denganmu. Ampun, Gusti Permaisuri. Persoalan apakah gerangan? Begini, Nini. Aku benar-benar kagum melihat sikap dan watak keponakanmu itu. Ternyata dia telah mengorbankan golek kayu Mandana agar menjadi milik Tunggadewi. Bukankah itu merupakan watak yang sangat terpuji? Sekarang aku mempunyai usul demikian. Bagaimana kalau Ayu Wandira ku ajak tinggal di istana keputren ini? Ampun, Gusti Permaisuri. Rasanya hal itu tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin? Bocah itu mempunyai watak-watak yang sangat baik. Kami semua senang melihat tingkah laku dan perangainya. Kami sama sekali tidak keberatan Ayu Wandira tinggal bersama kami di istana keputren. Dia bisa menjadi teman yang baik buat Tunggadewi ataupun Diah Wiyak. Kau tidak perlu khawatir, Nini Sakawuni. Setiap saat kau bisa menengok Ayu Wandira kemari. Ah, ampun Gusti Raja Padmi. Ampun Gusti Permaisuri. Bukannya hamba keberatan, tapi sekarang ini Ayu Wandira tidak lagi bersama kami. Tidak lagi bersamamu? Lalu kemana dia? Entahlah Gusti Permaisuri. Tiba-tiba saja dia pergi. Pergi kemana Bibi Wuni? Dan mengapa dia dibiarkan pergi begitu saja? Ampun Tuan Putri, kami semua tidak ada yang tahu. Pagi-pagi sekali kakaknya Panji Ketawang mencari ke sana kemari, tapi dia tidak berhasil menemukannya. Pamannya Kakang Arya Kamandanu juga sudah berusaha mencarinya, tapi nampaknya belum ada hasilnya. Maksudmu dia pergi diam-diam? Dia kabur dari rumahmu, begitu? Benar Gusti Permaisuri. Dia hanya meninggalkan sepucuk surat. Katanya dia sudah menyerahkan golek kayu Mandana ke tangan Tuan Putri Tunggadewi. Benar, Bibi Wuni. Inilah golek kayu itu. Semalam dia datang ke istana Kaputren. Dia datang dalam keadaan basah kuyup karena hujan. Dan dia menyerahkan sendiri golek kayu ini padaku. Rupanya bocah itu mempunyai keberanian yang luar biasa. Sekalipun masih kecil, dia sudah biasa hidup mengembara, Gusti Permaisuri. Namun begitu, kita tidak boleh tinggal diam, Nini Sakawuni. Ayu Wandira harus dicari sampai ketemu. Benar, Gusti Raja Padmi. Sampai sekarang pun, kami masih terus mencarinya. Tapi entahlah, kami tidak tahu apakah kami berhasil ataukah tidak untuk menemukannya kembali. Ya, kau tidak perlu khawatir, Nini Sakawuni. Kami akan membantumu. Aku akan memerintahkan prajurit-prajurit untuk mencari Ayu Wandira. Oh, terima kasih Gusti Permaisuri. Terima kasih atas bantuan Gusti Permaisuri. Deng, Rayuyu, Rabanyak, dan Kora Pangsa. Kali ini kalian mendapat tugas yang bisa dikatakan berat, tapi bisa juga dikatakan enteng. Ampun, Gusti Ramapati. Tugas apakah gerangan? Kalian pasti masih ingat bocah perempuan keponakan Arya Kamandanu. Iya, Gusti. Kami masih ingat dengan baik. Namanya Ayu Wandira. Ada apa rupanya dengan bocah perempuan itu, Gusti? Bocah perempuan itu ternyata sekarang membuat geger lagi. Memang, kelihatannya bocah itu sangat bandel, Gusti. Waktu hamba merampas kulit kayunya, wah, tangan-tangannya sempat mencakar wajah hamba. Iya, hamba terpaksa memukulnya sedikit keras. Ampun, Gusti Ramapati. Apa yang telah dilakukan dengan bocah kemblong itu, Gusti? Mengapa dia bisa membuat geger lagi, Gusti? Dia kabur dari rumah kediaman pamannya. Ah, biarkan saja, Gusti. Bocah seperti itu memang tidak pantas tinggal di lingkungan istana. Dia lebih pantas tinggal di jalanan. Biarkan saja dia kabur, Gusti. Untuk apa kita mencarinya? Nanti dulu, Rayuyu. Aku belum selesai bicara. Bukan aku sendiri yang menginginkan bocah perempuan itu, tapi Gusti Permaisuri. Gusti Permaisuri. Jadi perintah ini langsung dari tangan Gusti Permaisuri. Benar, Rawedeng. Gusti Permaisuri menginginkan bocah perempuan itu. Pokoknya kita diberi waktu sampai 2 atau 3 hari. Dalam 2 atau 3 hari itu, kita harus dapat membawa kembali Ayu Wandira ke Majapahit. Nah, anak-anakku, sekarang berangkatlah. Cari bocah perempuan itu. Dia pasti belum jauh meninggalkan Majapahit. Kalian bisa bertanya kepada siapa saja di tengah perjalanan. Aku yakin kalian akan segera dapat menemukannya. Baik, Gusti Ramapati. Kami mohon diri. Kalian bisa membawa beberapa orang prajurit untuk pengawal kalian di perjalanan. Baik, Gusti Ramapati. Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa segera meninggalkan ruangan pendopo. Mereka naik ke atas kudanya masing-masing. Sang Ramapati berdiri sambil melihat anak asuhnya berkuda meninggalkan halaman. Aduh, aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyong, boyong, uloro, sakit pinggang, jadi sembuh, minum Karol Super Pill. Aduh, rematik kuku, sakit pinggang, encok rematik. Minum Karol Super Pill, buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok, encok kuloro, sakit pinggang jadi sembuh. Minum Karol Super Pill. Karol Super Pill menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Sementara itu, Ayu Wandira masih dalam perjalanan. Dia terus berjalan menyusuri tepian hutan tarik. Dan setiap kali melihat orang-orang berkuda lewat, dia buru-buru menyembunyikan dirinya di balik semak belukar. Dan setelah kembali aman, Ayu Wandira meneruskan perjalanannya. Wajahnya masih kelihatan murung. Tidak biasanya dia berjalan sendirian seperti itu. Selama ini dia selalu berjalan sambil menggendong golek kayu mandana. Ayu Wandira terus melangkah semakin jauh meninggalkan perbatasan kota Majapahit. Dia tak peduli lagi dengan keadaan dirinya. Hanya satu sekarang yang dipikirkannya, Nini Ragarunting. Dia hanya ingin bertemu dengan wanita pendekar itu dan tinggal lagi bersamanya. Maaf, Pak. Apakah nama desa ini, Pak? Siapa kau, eh? Apa yang kau lakukan di sini? Mana orang tuamu? Saya sendirian saja, Pak. Oh. Saya tidak mempunyai orang tua. Wah, pasti kau ini anak nakal. Lalu kau mencari apa di sini? Saya mencari Nenek Ragarunting. Siapa itu Nenek Ragarunting? Dialah orang yang selama ini mengasuhku, Pak. Belum lama dia mengantarku ke Istana Majapahit. Aku lalu tinggal bersama pamanku, Paman Arya Kamandanu. Tapi, aku tidak betah tinggal di istana. Aku lalu kabur, Pak. Aku ingin tinggal bersama Nenek Raga Runting lagi. Kau ini ngomong apa, Nduk? Aku jadi bingung. Istana Majapahit, Arya Kamandanu. Apa kau ini sedang ngelindur? Sudahlah. Lebih baik kau segera pulang ke rumahmu, Nduk. Aku tidak mempunyai rumah, Pak. Aku ingin bertemu dengan Nenek Raga Runting. Apakah Bapak tidak melihatnya? Nenek Raga Runting orangnya sudah tua. Punggungnya agak bongkok. Dia selalu membawa-bawa selendang berwarna kuning yang sudah butut. Apakah Bapak pernah melihatnya? Sudahlah. Kau ini mengganggu saja. Lihat, pekerjaanku masih banyak. Aku masih harus membetulkan saluran air ini. Dan setelah itu, aku masih harus menyelesaikan mencangkul sawah. Ya, sudah Landuk. Aku tidak pernah melihat Nenek Raga Runting. Mungkin dia berada di tempat lain. Kalau begitu, ya sudah Pak. Aku mau pergi. Dengan lesu Ayu Wandira meninggalkan petani yang sedang bekerja di sawah. Petani itu memandanginya dari kejauhan sambil menggeleng-gelengkan kepala. Berani sekali bocah perempuan itu. Kasihan. Keterlaluan sekali orang tuanya. Mengapa bocah sekecil itu dilepas begitu saja? Ya, tentulah orang tuanya itu tidak bertanggung jawab. Sekarang ini semakin banyak orang tua yang tidak bertanggung jawab. Masa bodohlah, bukan urusanku. Tenang. Ya, begitu. Tenanglah sebentar. Begini, saudara-saudara. Kami adalah prajurit-prajurit Majapahit. Kami sekarang ini sedang mengemban tugas dari Gusti Permaisuri. Kami disuruh mencari seorang bocah perempuan. Tingginya kira-kira segini. Rambutnya agak merah. Matanya agak sipit. Wajahnya bulat dan matanya berbinar-binar. Dan bocah itu bernama Ayu Wandira. Ayu Wandira, ya. Beberapa hari yang lalu bocah itu meninggalkan Istana Majapahit. Kok bisa? Dan kami diperintahkan untuk membawanya kembali ke Istana Majapahit. Adakah di antara kalian yang melihat bocah itu? Tuan, usianya kira-kira berapa, Tuan Prajurit? Usianya kira-kira... berapa, Rayuyo? Berapa? Aku juga tidak tahu, Rawedeng. Katakan saja usianya 6 atau 7 tahun, begitu. Saudara-saudara, usianya kira-kira 7 tahun. 7 tahun. Nah, saudara-saudara, apakah ada di antara kalian yang pernah melihat bocah itu? Ada tidak? Jika kalian dapat menunjukkannya, kami atas nama pemerintah Majapahit akan memberikan hadiah yang lumayan. Lihatlah ini, lihat. 25 kepeng untuk hadiah bagi siapa saja yang dapat menunjukkan di mana tempatnya bocah perempuan itu. Tidak ada yang menjawab, Rawedeng. Mungkin mereka tidak tahu. Kurang ajar. Keponakan Arya Kamandanu itu membuat susah saja. Sekarang kita yang dibuat susah. Dasar setan cilik. Jadi, kalian tidak ada yang pernah melihatnya. Baiklah. Sekarang, bubar semua. Semuanya bubar. Ayo, Rayuyo. Kita lanjutkan perjalanan. bertanya, Pak. Apakah Bapak melihat Nenek Raga Runting? Hah? Apa? Nenek Raga Runting? Wah, kau ini siapa? Namaku Ayu Andira. Aku mencari Nenek Raga Runting. Nenek Raga Runting orangnya sudah tua. Punggungnya agak bongkok. Rambutnya sudah banyak ubannya. Apakah Bapak melihatnya? Wah, tidak. Aku tidak melihat orang seperti itu. Wah, sudahlah. Jangan ganggu aku. Wah, ada-ada saja. Sudah, sana pulang. Kau pasti anak bandel ya. Cepat pulang. Nanti kau ditunggu orang tuamu. Ayu Andira kelihatan sangat kecewa. Dia juga kelihatan sangat lelah. Perutnya terasa lapar. Tapi dia tidak mempunyai pilihan lain. Akhirnya bocah perempuan itu kembali berjalan terseok-seok. Dia sama sekali tidak tahu bahwa ada dua orang laki-laki membuntuti perjalanannya. Bocah itu tadi yang bernama Ayu Andira. Iya, aku yakin. Bukankah ciri-cirinya persis seperti yang dikatakan bapak-bapak prajurit itu tadi? Iya, iya, iya. Ya. Rambutnya agak merah. Iya, iya. Matanya agak sipit. Iya. Ya. Wajahnya bundar dan matanya berbinar-binar. Mencolong. Hati dialah bocah itu. Iya, iya, iya. Kalau begitu, apa rencana kita sekarang? Apakah akan kita sergap bocah itu sekarang? Oh, sebaiknya jangan dulu. Loh, kenapa? Kita angon saja dulu. Kita tunggu sampai malam gelap nanti. Setelah itu, baru kita sergap bocah itu dan kita sembunyikan di suatu tempat. Bagus. Bagus juga rencanamu itu. Oh, baiklah. Ayo, kita ikuti saja bocah perempuan itu. Ayo. Iya. Ampun Tuhan. Ayo, jawab yang benar. Ayo. Ayo, berikan jawaban yang benar. Ayo, ayo. Ayo. Aduh, ampun Bapak. Hamba benar-benar tidak melihat bocah itu, Pak. Tadi katanya kau melihatnya. Sekarang kau berkata tidak melihat. Bagaimana ini? Apa kau ingin mempermainkan kami? Ya. Ampun Tuhan, hamba salah ucap. Hamba benar-benar tidak melihat bocah perempuan seperti itu, Tuhan. Hamba memang melihat bocah perempuan berjalan melewati desa ini. Lalu? Tapi ternyata dia putrinya Bapak Kepala Desa, Tuhan. Ampun Tuhan. Ampun Tuhan, jangan dipukul lagi, Tuhan. Cukup, Rayoyo. Cukup, Rayoyo. Cukup. Jadi benar kau tidak melihat bocah perempuan yang kami maksudkan, iya? Benar Tuan, hamba tidak melihatnya. Apa kau bilang? Aduh, sungguh Tuan, aduh. Awas, kalau ternyata kau berdusta, kami akan mengobrak-abrik seluruh isi desa ini. Dan kalau kami dapat menemukan bocah itu, nyawamu terancam bahaya. Ayo Rayu, yuk kita geledah desa ini. Ayo. Ayo. Sementara itu, Ayu Andira masih terus berjalan terseok-seok. Perutnya semakin terasa sakit dan matanya menjadi berkunang-kunang. Kepalanya pusing. Tiba-tiba bocah perempuan itu menggigil seperti kedinginan. Dia mencoba untuk berpegangan pada sebuah batang pohon, tapi mendadak. Encok remati, minum karbon super pil, buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok, encok kuloro, sakit pinggang jadi sembuh, minum karbon super pil. Karbon super pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Mitra Karimata, Anda masih menyimak serial Sandiwara Radio Tutur Pinular di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. Malang nasib bocah perempuan malang itu. Dia tergeletak di atas semak belukar. Sementara itu malam mulai turun dan kabut pegunungan menyapu lereng-lereng bukit. Mendadak dari jauh nampak sebuah obor bergerak semakin lama semakin dekat. Dua orang laki-laki bertampang kasar melangkah ke arah Ayu Wandira. Dia pingsan. Lihatlah. Oh, dia sama sekali tidak bergerak. Apakah dia masih hidup? Dia masih bernafas. Tapi tubuhnya lemah sekali. Nampaknya bocah ini kelaparan. Lalu bagaimana dengan rencana kita? Sebenarnya aku kasihan melihat bocah perempuan ini. Apakah dia tidak mempunyai orang tua lagi? Persetan dengan orang tuanya. Kita hanya membutuhkan bocah ini. Jika kita dapat menyerahkan bocah ini kepada prajurit-prajurit itu, kita bisa memperoleh imbalan uang 25 kepeng. Dan bahkan kita bisa minta tambahan lebih banyak lagi. Ya. Kita bisa mengadakan tawar-menawar dengan prajurit-prajurit Majapahit itu. Ini kesempatan bagus. Jangan kita sia-siakan. Baiklah. Kalau begitu, mari kita angkat bocah ini. Dan kita letakkan di tempat yang tersembunyi. Di mana? Kau tahu tempat yang cukup aman? Di sana ada sebuah gua kecil. Ya. Ayo, kita angkat bocah ini. Ayo. Dan kita letakkan saja di dalam gua. Ayo cepat. Ayo. Besok pagi, baru kita akan menemui tuan-tuan prajurit. Ayu Wandira masih belum sadar dari pingsannya. Dua orang laki-laki bertampang kasar menunggu di depan mulut goa. Ayu Wandira terkejut. Nek Raga Runting berjalan tertatih-tatih mendekatinya. Ayu. Kaukah itu, Ayu? Nenek Raga Runting. Mengapa kau sampai di sini, Nduk? Mengapa kau pergi meninggalkan Majapahit, nah? Nenek Raga Runting, aku tidak kerasa tinggal di Majapahit, Nek. Aku mau ikut Nenek saja. Nenek kemana saja selama ini? Nenek sedih sekali semenjak berpisah denganmu, Ayu. Nenek seperti biasa mengembara ke sana kemari tidak ada tujuannya. Aku mau ikut nenek lagi. Aku mau ikut mengembara bersama nenek Raja Runting. Bolehkah, Nek? Ayu Wandira terkejut karena tiba-tiba bayangan nenek Raga Runting lenyap bersama kabut. Nenek! Nenek Raga Runting! Nenek Raga Runting! Nenek! Nenek Raga Runting! Nenek Raga Runting! Aku mau ikut, Nek! Jangan tinggalkan aku, Nek! Jangan tinggalkan Ayu! Jangan berisik. Mata Ayu Wandira terbelalak lebar, tapi dia hampir tidak bisa melihat apa-apa kecuali cahaya taram temaram yang menerangi sekitar goa. Ayu Wandira terkejut. Di hadapannya telah berdiri dua orang laki-laki yang sama sekali tidak dikenal. Dia berusaha untuk bangkit, tapi tubuhnya masih terasa sangat lemah, dan akhirnya dia terbaring kembali. Siapakah? Siapakah kalian? Kau tidak usah takut, setan kecil. Kami tidak akan memakanmu. Tenang-tenang saja di situ. Ya, awas, jangan berteriak. Nenek Raga Runting, di mana Nenek Raga Runting? Nenek Raga Runting sudah mampus. Kau tidak perlu mencarinya. Hei, kalau kau tidak bisa tenang, kami akan memukulmu supaya kau pingsan kembali. Kau mau kami pukul lagi? Kau ternyata orang-orang jahat. Kau bawa kemana aku ini? Kau letakkan di mana aku sekarang ini? Tutup mulutmu, jangan cerewet. Nanti benar-benar aku memukulmu, tahu? Nek, Nenek Raja Runting, jangan tinggalkan aku, Nek. Aduh, lapar sekali. Perutku sakit. Hei. Kalau kau merasa lapar, cepat bangun. Ini aku membawa sepotong jagung bakar. Lumayan untuk mengganjal perutmu itu. Ayo, cepat bangun. Jangan malas-malasan. Tidak. Aku tidak mau jagung bakarmu. Aku tidak mau makanan pemberian orang-orang jahat. Kurang ajar. Kalau kau tidak mau makan jagung bakar ini, terserah. Kau pasti akan mampus. Sudahlah, jangan ganggu dia. Biarkan saja dia tidur di situ. Kita tunggu sampai pagi hari nanti. Bocah itu tidak melarikan diri. Tubuhnya sangat lemah. Semalam dia baru saja pingsan. Dia tidak mungkin kabur. Percayalah padaku. Seharusnya kau mengikat kaki atau tangannya. Dia tidak mungkin lari. Berjalan saja dia sudah tidak mampu, apalagi lari. Dan kalau memang dia lari, kita pasti akan dapat menemukannya kembali. Dia mau lari kemana? Sudahlah. Sekarang yang penting kita menemui tuan-tuan prajurit itu. Dan selanjutnya, kita adakan tawar-menawar. Aku akan menawarkan 200 keping perak murni. Kalau mereka mau menerimanya. Kita akan menjadi kaya raya. Kau akan memperoleh 100 keping perak. Dan aku 100 keping perak. Ayo kita pergi. Ayo. Aduh, sakit tepi. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum karong super pil. Buang air kecil jadi lancar. Dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang. Jalannya sempoyongnya. Encok, kuloro. Sakit pinggang, Super Pill menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Yoyo, siapa mereka itu? Mengapa mereka menghadang jalan kita? Coba kau tanya sebentar. Baik, Rawading. Hop. Kalian pasti tahu siapa kami. Tentu saja kami tahu. Tuan-tuan adalah prajurit-prajurit Majapahit. Lalu apa maksud kalian menghadang perjalanan kami, ha? Oh, maaf tuan, maaf tuan. Kami tidak bermaksud menghadang tuan. Kami tahu bahwa sekarang ini tuan-tuan sedang mencari seorang bocah perempuan, ha? Kalau tidak salah namanya Ayu Wandira. Bukankah demikian tuan? Oh, benar. Apa kalian tahu di mana bocah perempuan itu bersembunyi, ha? Kami justru ingin melaporkannya kepada tuan-tuan prajurit. Kami tahu tempat persembunyian bocah perempuan itu, tuan. Tepat katakan. Oh, sabar, tuan, sabar. Kami akan mengatakannya, tapi sebelumnya kami mengajukan persyaratan. Kurang ajar. Hah? Kau berani mengajukan persyaratan kepada kami? Tunggu, Rayoyo. Tenanglah. Persyaratannya apa? Begini, tuan. Kami akan menunjukkan tempat persembunyian bocah perempuan itu jika tuan-tuan sekalian sudi memberikan imbalan yang pantas. Kalian akan memperoleh 25 kepeng perak. Bukankah imbalan itu cukup pantas? Oh, maaf tuan. Imbalan itu terlalu kecil. Setan alas. Jadi kau mau memeras kami, ha? Jangan, Rayuyo, jangan. Berapa imbalan yang kalian minta? Berapa? Hamba hanya minta imbalan 200 kepeng perak, tuan prajurit. Itu jumlah yang terlalu besar. Bagaimana kalau 100 kepeng saja? Maaf, tuan prajurit. Kami sudah lama sekali hidup susah. Kami ini orang-orang pengangguran. Kami tidak mempunyai masa depan lagi. Kalau misalnya tuan prajurit sanggup memberi imbalan 200 kepeng, kami akan sangat berterima kasih. Jumlah itu bagi kami akan dapat merubah nasib kami. Dan kami tidak akan melupakan jasa-jasa tuan prajurit. Rawadeng, orang-orang ini jelas bermaksud memeras kita. Aku tidak senang melihat sikapnya. Sebaiknya kita paksa mereka mengatakan tempat persembunyian bocah itu. Dan kita tidak perlu membayar mereka. Tuan prajurit, kami ini sudah lama hidup menderita. Sekalipun diancam untuk dibunuh, kami tidak akan gentar lagi. Kalau tuan-tuan prajurit tidak percaya, kami sanggup membuktikannya. Baiklah, baik. Kami menyerah. Nampaknya kalian tidak main-main. Baik, kami setuju. Kalian akan memperoleh 200 kepeng perak jika kalian berhasil menunjukkan di mana tempat persembunyian bocah perempuan itu. Terima kasih tuan prajurit. Tapi maaf, kami minta imbalannya sekarang juga. Kurang ajar. Kau mau coba-coba menipu kami, ya? Imbalan itu akan kau terima setelah bocah itu kami temukan. Oh, tidak bisa, tuan prajurit. Kami harus memperoleh jaminan bahwa uang itu akan kami terima setelah kami tunjukkan di mana tempat persembunyian bocah itu. Baiklah. Tetapi kalian tidak bisa menerima seluruhnya. Kami akan membayar separuhnya dulu. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Oh, baiklah. Kami setuju. Dan setelah bocah perempuan itu kami serahkan, maka tuan-tuan harus membayar kekurangannya. Jangan khawatir. Bocah perempuan itu jauh lebih berharga dibandingkan 200 kepeng perak. Ini, terimalah 100 kepeng. Yang 100 kepeng, sisanya nanti. Terima kasih tuan-tuan prajurit. Oh, mari-mari, sekarang ikutlah kami. Ayo. Mana bocah perempuan itu? Hah? Di mana kalian sembunyikan dia? Oh, sabar tuan prajurit. Sabar. Jangan terburu-buru. Saya akan segera membawanya kemari. Ayo. Dua orang laki-laki bertampang kasar itu segera melangkah ke dalam gua kecil. Sementara Rawedeng dan teman-temannya menunggu di luar. Hah? Mana bocah itu? Kok tidak ada? Wah, mungkin dia pindah tempat. Ayo kita periksa agak ke dalam sana. Ayo. Jangan-jangan dia lari. Katamu, dia tidak mungkin lari. Ya, dia memang tidak mungkin lari. Tapi tubuhnya sangat lemah. Bagaimana mungkin dia bisa lari? Waduh, celaka, celaka. Kita harus segera mencari bocah perempuan itu. Kita harus segera mengejarnya. Aku yakin dia belum pergi terlalu jauh. Ayo cepat, ayo. Ayo, ayo. Kita cari dia. Iya. Wah, celaka tuan prajurit. Bocah itu lari. Semalam dia bersama kami di dalam gua kecil itu. Tapi sekarang tidak ada lagi. Dia kabur. Tapi tuan-tuan tidak perlu khawatir. Kami sanggup mencarinya. Tuan-tuan tunggu saja di tempat ini. Cukup. Kalian berdua tidak usah pergi kemana-mana. Kami akan mencarinya tuan prajurit. Kami yakin bocah itu belum pergi terlalu jauh. Ya, paling-paling dia bersembunyi di sekitar tempat ini. Cukup kataku. Manusia-manusia busuk. Kau pikir kami mempercayai kata-katamu dia? Percayalah, tuan prajurit. Sungguh, tuan prajurit. Kami akan mencarinya. Kau tidak perlu mencarinya lagi. Kau sudah berbohong kepada kami. Kau sudah menerima 100 kepeng. Dan sekarang terimalah yang 100 kepeng lagi. Ampun, tuan prajurit. Ampun, kami tidak pernah bohong. Sungguh, kami tidak bohong. Kami tidak bohong. Semalam bocah itu betul-betul bersama kami di dalam goa. Mungkin dia merasa ketakutan, kemudian lari. Kami sanggup menemukannya, tuan prajurit. Kami sanggup. Ayo, yo. Cepat bereskan yang satunya lagi. Dan setelah itu, kita cari sendiri Ayu Wandira. Beberapa orang prajurit segera menyergap laki-laki bertampang kasar. Laki-laki itu berusaha untuk berontak. Tubuhnya meronta-ronta. Ayuyu tersenyum sambil menyeka ujung pedangnya yang masih meneteskan darah. Ampun Tuhan, ampun. Janganlah hamba dibunuh Tuhan, jangan. Hamba akan kembalikan 100 kepeng ini. Ampun Tuhan, ampun. Hamba masih ingin hidup. Hamba memang seorang pengangguran. Tapi hamba masih ingin hidup. Janganlah hamba dibunuh. Hamba sanggup mencari bocah itu sampai ketemu Tuhan. Baiklah. Ya, ya, ya. Carilah bocah itu ke neraka. Rupanya mereka memilih mampus daripada bekerja sama dengan kita. Cukup Rayoyo. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Kita cari bocah perempuan itu. Aku yakin mereka tidak bohong. Kita pasti dapat menemukannya di sekitar tempat ini. Ayo Rayoyo. Memang benar, Ayu Wandira diam-diam pergi meninggalkan goa. Walaupun tubuhnya gemetar, dia nekat melarikan diri. Bocah perempuan itu berjalan terseok-seok menyusuri jalan setapak. Kepalaku pusing sekali. Mana nenek Tagaruntin? Di mana kau, nenek Tagaruntin? Tolonglah aku, nek. Aku lapar sekali. Aku tidak kuat lagi, nek. Aku takut sekali. Orang-orang jahat itu pasti mengejarku.